Kolekkan ibadat. Mudah sebutlah apa nak sebut pun. Pasal yang baik. Semoga kita semua selamat. Terselamat dunia dan akhirat. Sama terselamat dunia dan akhirat. Kita nak fi dunia hasanah. Wa fil akhirah hasanah. Dunia selamat. Selamat kita di dunia. Rohani dan jasmani. Zohir batin. Jasmani kita hidup bahagia di dunia. Kita nak ada kenderaan. Ada rumah. Ada anak isteri. Dok berhutang gada nak beli beras pergi makan kanak, dok menyusah korang. Ah ha, tu orang panggil hasanah dah tu. Neh. Ha, bukan mesti pakai helikopter. Bukan pakai mesti berabus baru orang panggil hasanah. Neh. Walau mutu buruk pun, gendong bini duk laraga pun, faham? Ha, hasanah dah tu. Neh, kan yang baik. Tak ada kita apa-apa rasa, rasa duka cita dan sebagainya. Akhirat pula hasanah, iaitu ada bekal. Semayang cukup, puasa cukup, ilmu ada. Nah, ha. Soalan yang seterusnya. Saya sering kali diburu oleh perasaan cemas dan bimbang takut-takut kalau amalan saya tak ikhlas. Lantaran itu tidak diterima Allah. Bagaimanakah cara untuk mendapatkan hati yang benar-benar ikhlas dalam melaksanakan perintah Allah? Apakah nasihat buat saya dalam masalah ini? Baik. Ni juga biasa kadang-kadang, aku ikhlas kedok Tuhan terima kedok. Kita tengok jawapan ni. Takut-takut ada orang tu dia lebih sangat takut. Sebab tu dia ni kita ada dua kena ada. Sebagai hamba Allah. Yang pertama takut. Takut Tuhan tak terima. Takut tak sah. Takut tak ikhlas. Yang kedua harap Tuhan terima walaupun cedera. Harap Tuhan bayar pahala walaupun kok molek. Harap Tuhan lepaskan daripada azab walaupun banyak dosa. Ha, dua sekekek. Senjata kita tu. Sedap jadi kena dua. Soal ikhlas atau tidak seorang itu tiada siapa yang dapat mengetahui. Ikhlas adalah rahsia Allah. Hanya dia yang mahu mengetahui keikhlasan hamba-hambanya. Cuma apa yang perlu kita lakukan setiap kita hendak menunaikan perintah Allah. Hati kita mengharap rahmat dan kasih sayang agar Allah terima amalan yang kita lakukan. Setiap kali hendak menunaikan perintah Allah, hati kita mengharap rahmat dan kasih sayang agar Allah terima amalan yang kita lakukan. Caranya, jangan terus buat ibadat. Contoh nak semayang masih berdiri itu sekurang-kurangnya satu detik di dalam hati kita. Ya Allah, terimalah semayang aku kali ini. Biar ada kau uduh-uduh gitu. Jangan terus Allahu Akbar lalu. Nak pergi ke Mekah tu dalam jalanan naik kapal terbang tu. Biar kau ada tak. Kau akan 10 minit. Ya Allah, ya Tuhanku, terimakanlah hamba-Mu datang kepada rumah-Mu ini. Kata guna-guna pun. Aku nak mari payah dah. Mungkin sekali ni aku boleh mari. Hari lain belum tentu boleh mari. Terimalah ibadat aku ini. Tak ada gitu. Berat nanang. Orang pusing-pusing. Orang pergi Jabal Rahmah, Jabal Rahmah. Orang naik uta, naik uta lah kita. Tak ada pun perasaan harap daripada Allah. Tiga keping habis tengok CD. Tak daripada lapangan Sepang sampai Arab Saudi habis tiga cerita. Setiap amal ibadah kita elok sertai dengan dua sifat, iaitu rojak dan khauf. Rojak. Kena ada rojak. Bukan rojak. Rojak tu rojak keling. Rojak iaitu harapan. Kita kuat harapan pada Allah. Berharap sangat Tuhan terima kita. Pas semayang kita, tak pakai kawan. Kalau kita nak kira, nak banding semayang kita ni semayang para Nabi. Semayang para sahabat tak dalam kita. Sahabat semayang, burung singgah, dia letak kepala. Seorang sahabat ni semayang dalam kebun dia. Dia gigi gali kebun dia. Kebun dia tak masuk air. Dia pun gali semula nak masuk air. Jadi siapa masuk asal-asal dia pun semayang. Semayang dia khasyuk tak gerak. Lama pula ni baca surah panjang-panjang. Burung ingat kayu, beti tak pala. Mana khasyuk ni semayang. Kita rimah takut tengok kita semayang. Nak rimah lalu berapa rimah lagi ni. Dah berkelepuh kan ni. Garu situ, garu sini. Khauf mana takut. Takut Tuhan balas dosa kita. Takut Tuhan tak terima semayang kita yang uduh ni. Sifat rojak bermakna harapan. Kita hendaklah setiasa berharap kepada belah kasihan dan rahmat daripada Allah. Supaya tidak mudah putus asa dengan Allah. Dan malah beramal kerana berasakan apakah amalannya terima Allah atau tidak. Rasaan ini sebenarnya baik. Sebab jangan kita bila kita semayang, garanti dah Tuhan terima. Bila kita makan, garanti dah aku Tuhan terima lagi. Jangan garanti gitu. Tuhan tak suka kita garanti gitu. Kita nak, kita kata dalam hati kita, harap benar pada Allah menerimanya. Mereka yang tidak ada sifat rajak boleh membawa kepada buruk sangka dengan Allah. Ia tidak yakin Allah itu maha penyayang lagi maha pemurah. Dan amat belah kasihan pada hamba-hamba yang ada lapar dah aku, tak boleh dah aku, Tuhan pakai tak terima dah. Maka orang ni memperkecilkan rahmat Allah. Tuhan tak suka pula. Jadi kita jangan lebih sesa, kena sama rata. Jangan takut tak tahu benda. Nak takut tak dah lalu, siapa tak jual harah hidup. Jangan harap siapa garanti. Nak, dua-dua kena ada. Harap dan takut. Selain daripada itu, sifat khauf tak berarti takut pula juga ada. Takut dan cemas seandainya amalan kita tak diterima Allah tanpa adanya sifat khauf. Seorang itu akan senang hati bila beramal sedikit, sudah yakin ia sudah masuk, layak masuk syurga dan rasa Allah mahu menerima setiap amalan. Orang ni tak ada khauf. Neh? Tak ada takut sikit. Neh? Ini orang yang sombong dengan ibadat. Lepas tu dia hidup surga, dia berasa dia hebat sangat dah. Orang ni tidak ada khauf. Nah, kemungkinan amalan itu dipenuhi dengan sifat riak, ujub dan sebagainya. Golongan ini akan tertipu dengan banyak amalan yang dilakukan. Riak ni kalau amal banyak Tuhan tak terima, apa tahu sikit macam kita. Nah, Bal'a ibnu Ba'ura dia banyak beramal. Ribu rakaat tahajud pada waktu malam. Hak sunat je ribu rakaat. Daripada pukul 9 malam sampai waktu subuh. Nah, kuat ibadat. Tuhan tak terima besar. Pasal riak. Nah, tu banyak dah kita sikit pula dah. Dah bilang dah butuh jari kaki dah habis lagi. Rakaat tahajud kita. Dah 4 bulan dah bangun sekali. 4 tahun sekali bangun Piala Dunia. Faham? Bukan tahajud. Nah, dah bila dah sikit riak pula balik awal tu. Nah. Sebab itu sifat khauf dan rajak perlu diseimbang agar ia stabil dan hilang buruk sangka dengan Allah. Selain daripada itu perlu juga seorang itu merasakan dirinya hamba. Ingatlah, kita pegawai ke, menteri besar ke, perdana menteri ke, presiden ke, raja ke, agung ke, sahaja pangkat kita yang sebenar, orang lain tepek pula ke Allah Ta'ala. Hamba Allah Ta'ala. Faham? Sahaja orang lain tu tepek pula ke. Kita tengok potong wira berhenti depan kita. Nah, ditulis itu wira. Nah, batu pah pada wira tu banyak lagi tulis. Tieng. Tak sobat. Nah, tulis ni Ricardo lah. Macam-macam buat tepek-tepek. Nah, kalau tu bukan tu. Kalau betul wira tu se. Kalau tu tepek saja, faham? Sementara kat dia ada. Yang benar wira tu lah. Dicabut wira pun tetap wira. Mubuh punggung wak segel pun wira. Ubuh bonek depan BM pun wira. Maka kita agung ke, nyadaknya ke, orang kelaut ke, ngarah perikanan ke, hamba Allah Ta'ala. Kalau kita berfungsi sebagai hamba, sama. Mana kalau agung tak semayang, raja tak semayang, presiden tak semayang, mengatah dunia tak semayang, semua Tuhan celah dalam kuadiah pinaka. Celup tepung lagi. Tak ada kira, mu pemasuri ke, timbalan pemasuri ke, tuan puteri ke, asal kita akhani jabat ni, angun letung lagi. Nah, tak ada kira siapa-siapa. Setiap amalan yang dilakukan adalah kerana ia merasakan dirinya hamba yang mesti taat dan patuh pada Tuhan yang di Tuhan semesta alam. Soal ikhlas atau tidak, kita serah pada Allah Ta'ala yang menilai. Mari datang nak menunjuk korang, buang. Mari rasa tidak kerana Allah, istighfar dalam hati. Astagfirullahaladzim. Kalau tengok semayang. Kalau di luar semayang, mari nak menunjuk korang, istighfar mulu. Astagfirullahaladzim. Kata gitu. Jadi mudah-mudahan Tuhan akan sentiasa mengembalikan amalan kita yang telah hilang dengan sebab riak di masa lalu. Kemudian serah kepada Allah. Apa yang penting ialah cuba berupaya untuk membersihkan niat dan hati setiap kali melakukan ibadah. Baiklah, tiap-tiap kali ibadah, biar bersih dulu. Daripada segala benda-benda yang karut-marut. Kalau tak ada, mari gangguan, Alhamdulillah. Tapi kalau mari ada gangguan, nak suruh tunjuk korang, puasa sunat nak suruh kabur korang, derma nak suruh cerita sikit korang, biar orang tahu, hal tu kita tondok awal-awal lagi. Tahu dah mu setan nak munuh kaku. InsyaAllah dengan cara ini kan Allah akan menilai ibadah kita walaupun ia sedikit. Sebaik-baik amalan itu biarpun sedikit, tapi ia ikhlas kerana Allah, tidak kerana siapa pun. Kita baca Quran suti, Quran 30 juzuk, niat nak menunjuk-nunjuk suara kita sedap, tak ada pahala. Kita baca satu surah je, inna a'tainakal kausar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar, 3 ayat. Tapi nak cari keredaan Allah, boleh pahala, masuk syurga. Jadi fikir situ. Kerja nak gaji lah. Kalau kerja tak ada gaji, dia panggil sukarela. Nah. Cuma sebagai panduan kita untuk menilai sama ada semua waktu aman itu ikhlas kerana Allah atau kerana selain daripada Allah, ialah bila dia dipuji kerana melakukan satu amalan, dia tidak bangga dengan pujian ataupun hatinya rasa berbunga. Nampak? Jadi ingat, kalau orang puji kita, jangan kita bangga. suka kerana dipuji sedikit saja tak apa.